Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu an Umar radhiyallahu anhu annahu qala mauqufan alayhi Umar. Utai makalah kang kaping 5. Iku an Umar saing sidina Umar radhiyallahu anhu. Anda utai an Umar iku qala Umar. Oleh jauh mauqufan alayhi kale dan mau kosno di rumah, jadi berhenti di rumah, jadi bagian dari rumah. Omar ku anggot jauh itu diangkat, mana jenis terno di tanah no, karena di kolokok kan, mana jenis Muhammad kolokok lagi. Jadi kemungkinan itu jauh di rumah atau jauh dari hidupin yang di tanah no, kami kan dinasti. Kalau mau kufu mau kalau tegang aran hadis mau kufu rumah berkorok, dia kan jenduan no. Mari sahabat kita ini. Walau kita jawab sila orang jenewat nopo di hadis orang di terus nila Rasulullah berlomba. Lawal marfu di hadis marfu rumah berkorok. Akbar yang kita anut di masuk masuk hal di imam sahabat sahabat. Angkau di Rasulullah yang terlihatnya di Rasulullah berlomba. Ini nena orang hadis nopo jadi berhenti di sahabat. Tapi kalau marfu berhenti ganti nanti Muhammad berlomba. Jawa ini laulat di'a'ul huy bila syahidu ala kongsi nafarin annahum mahirukan laulat di'a'ul huy umomor aku hati ngeklaim barang boy ngeklaim dakwa ngeklaim ngerti barang boy barang boy itu yang orang besok la syahidu yakinnya nyesain insun ala kongsi nafarin yang atasnya lima kelompok tak sekseni annahum ya pemimpinan pada itu akhirnya nanti itu pemimpin suaraku kalau nanti ini suaraku pemimpin suaraku kalau saja saya tidak takut tidak akan mengubah tahu barang boy pasti saya berani bersaksi nah terima orang ini pasti adil dan elola maso batu di ai indah boy umpomo aku antar ngeklaim ngerteni ilmu boy iku mahan ilmu mereka jaga insun ngomong-ngomong boy laku untuk yang ingin udah insun saya itu ala komisi nafarin sebab saya itu nyesain insun ala komisi jamaah dengan atas lima kelompok anda bisa temui komisi jamaah kuminah di jana saking penduduk intinya lima orang ini pasti penduduk suatu meskipun saya kira umat negara negara karena takut dan berkenaan nanti jarang apa ini nak daftar siji alfa kilo ke salah satu oke. Tapi kuliah di anak akeh dari saya sendiri oke. Anak akeh rumah tanya akeh jajal apa wes. Kita anak akeh wes oke. Akeh wes. Alhamdulillah berarti oke. Tapi kuliah siji alfa kilo kere. Oke kurang sedemu kere no. Alfa kilo siji kere. Mas kere soal kuliah lagi di rumah tanah akeh. Rumah tanah aku anaknya aku atau tujuannya aku covid kan itu penting rumah tanah aku itu anaknya aku bahwa teh pekir kuman wong ya kuno mang kang wawa utai ial wawa di kang aran ial di kuman wong ya kuno mang manggon sopo ial toman pasti cetane pekir hindaran ial wong si manggon alor kue wadasi bulan wajib menapa kau itu menapa kau imam alih yang atas iman yang pakai kaki baru juga iwan lo hati ini jadi kan aku pikir ya aku cuma apa pikir anakmu aku pikir jadi pembantu apa ya oke tapi coba takut aku pikir jadi pembantu biar lah mana angin tau lah sekarang kan jadi pembantu kan berarti orang ahli jana itu mengerti toh orang ahli jana anak ya apa itu paham gak orang pulang muda cuma telur sama akeh boten akeh orang jadi siji penduduk swarga wong pekeh keluarganya akeh keluarga akeh ke abdi budak ya akeh wong rati bojone bawa rezeki sabira ana iki ana ya takar dor pabrik utawa kerjaan nang kare memel malah ana iki Samloro mamar aku lanang wedo aroti kang riko ana sange mar aso bojo-bojo jeneng mar. Wong wedo jeneng bojone iku riko tenan. Kita angel wong. Angel wong. Nek kowe tugas mulai seneng wong liya, samlar padha bersenang dadi angel dari bojo kok. Wong mar aku lanang wedo anta sok dibantu kang nyoga kono bimariya kang magari mar. Ala dia ngapa sih dite mar. Wong wedo sing hari mahar diberikan suami Aisyah. Wasaktu lan nomor biro nomor lima kong aroli kang biro nomor papat wasaktu lan kong aroli kang biro anisani satu koma dua uang tua rentak sedikit kambang uang tua uang tinggi bedanya uang tua nego nomor terakhir wata itu dan untuk dobat minat dan disanding besok ruyat ruyat atau anwar satin dan kajina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah berusaha menanti atau minat dan jika mandat dan jalan. Ata ibu dia wong sing tobat lan ganti sangin dosa iku kaman kok dene wong datang bakal ora mesti iso iku mesti baru ketemu. Wong tobat terus dosa iku jan kebet atau dosa. Wong ora tak ati sebab dia iki mampu. Warga nanti ora nopo ana ku ora guru kerja termo di sebab dia iki kerja termo sopo ni wae salah. Asal dia kerja termo ake salah wong perlu foto iki. Utawi api-api yang wong salah iku atau wong sing gampang. Jadi uang itu mesti salah. Jadi api-api yang salah jangan kena bersatu. Uang-uang yang hati sepali Muhammad Dr. Mijilai Muhammad. Walau ya nanti kata Pak Anadu Kuala Lohmau Afrohu Bitao Batidai Lohmau Yaktinu Ya Allah Afrohu Luwe Senang Cuman bangun Bitao Batidai Ditanggung Batuang Bintobat Minatum Ani Dimbang Sengelak Awariki Kanda Temungkani Wana lakimi lan dibadi wong sing mandul awaliki kang saiki dhewe anak. Wana dolir lan dibadi wong sing sesat awaliki kang wong sing kelangan barang. Wana dolir lan dibadi wong sing kelangan barang awaliki kang ketemu. Dadi awon banget senenge kelawan tobaté wong dibanding tiyang sing welak ketemu ganyu. Wong sing wis diponis mandul ternyata dhewe nemu. Anak wong sing kelangan barang wis ketemu. Ya kira-kira senenge awon sampai seperti itu. Nah, ono kawulan sing tobat. Paman wong boten tabali wong kabeh iku tobat kok mari kok di mari kok tobat kan lan tobat nasukan kan tenanan. Kuwi nak tobat tenanan asal tenanan. Ansa mau nglalekno sapa Allah hafidhi iki endo kang yo kulone iku sampe mate di bari lali. Jadi tak tahu sing ala-ala iku di bari lali. Pokoke kaya ana kula yo bungon bukti-bukti malaikat kuwi senengan ta aku kelali. Apa tu tengah orang itu nak tersikun mulai, mana begini awak? Baik kalau roket tikun awak tersikun dengan awak dengan no, saya ngapai tiada ilmu, tapi saya ngapai rangka tertarik sesiapa. Kemudian elak tak, saya ngapai rangka tertarik saya elak, jadi kosong bos. Wajawari kagulan anggota yang tahu buku maksiat di Palembang. Ya kita tahu kan panganan sing bingung haram sebenarnya jadi sek si dalam sing bingung haram jadi sek nanti juga lupa akan saja ini wabiko al arti ini biko betul biko wabiko al arti lan awang lalai no tanah tanah sing bingung tanpuli jadi sek si maksiat kau gemung gue maksiat tu kan bumi bumi yang saya ini berduit paling lari kan paling lari yang saya ini dari itu kan terus gue cari ini ke ikir bumi ke penyesalan untuk salah. Wali itu sih, jadi kumatres. Ulah sekarang ini di kuala. Bila reno serta aku insan asal lewong, mesti berikan kita. Mesti nak kita malate kafe kerja, nak kita malale kafe kerja pun. Wali. Kalau aku ni mana hati sopan, bila sopan. Jadi dia terbisiknya Umar, umpama saya tidak takut mengklaim bahwa saya kalau jangan hari. Pasti saya bersaksi kalau lima kelompok ini adil dan satu orang terakhir semua kan yang ada. Ada tetap sholat ya. Pemerintah sendiri dan ibu ini yang mau bersedekah membebaskan kewajiban mahar ini mahar Arab. Mahar Jawa sekarang ada alat sholat yang ada di mahar ini. Oh, ibu mahar Wopo Isamu itu. Kalau belum terlalu haram, belum sering keluar kan dia, sering ngapain tentang ini, gue senang. Gue tak tahu mahar itu seberapa. Minat. Kau yang rakan, yang akan menakal lelak dan tak kita yang soli makan seperangkat alat. Selamat.

mereka 100 juta. Mulanya bayangan Al-Qur'an awis rabi yang meradi duit, duit mahar itu yang murid yang orang-orang. Lalu itu fa inti benalakum ansai min gunasam fahulu ugani amai. Karena yang Jawa kan seperangkat terus-terus. Mulanya dia tumpah nolong pasar, rupai lawang pulang. Jadi tadi itu kira-kira. Tombol. Dan ongkos minus nanggu kertas ngapi. Mulai itu. Kira-kira 100. Lontar apa yang itu? Itu santri kan sampai ibu selawasi. Mulai rambut itu kan. Yang kaya santri jauh. Umar tidak tuh begitu. Ya kira-kira sama aja terjemahnya. Fakomat imro'atun minggunya. Di antara perempuan yang mendengarkan itu. Oh. Ya Umar, leysa daka ilaika. Sama siapa obatnya? Leysa daka ilaika. Wa qala ta'ala wa ataitum ajdaruna kintoran. Kintoran itu mal sing la sasrola. La adadala. Umar, keputusan seperti itu tidak wilayahnya. Allah yang Tuhan saja membayangkan. Wa ataitum ajdaruna kintoran. Dan kamu memberi istri kamu itu kintoran. Dan saya tidak terhitung. Wah, iso beban kisih. Satu suto aja kurang ada. Kortunan, apa kesak? Kintoran itu hartanya tidak terhitung. Allah saja bayangkan mahar boleh kamu memberikan istri kamu mungkin tolong sak boleh tidak terus terus sak buat sak buat. Tapi saya lagi boleh dalil seperangkat alat. Kira itu dalil orang hati juga gus walau pertama min hadidin itu kurasi itu peristiwa itu kurasi itu. Jadi orang fakir ketemu orang fakir harus cerita aja itu. Saya orang fakir itu mau Wa'ala kawan sepanak rambu'a ya Rasulullah. Saya ini perempuan yang tidak ada yang nanggu. Jika engkau punya minat ke saya, wahabdulah karena saya memberikan diri saya untuk kamu. Nah ketika Nabi kelihatan tidak tertarik, itu sana berdaya ibu. Kue barang mungkin, barang mungkin. Nabi tak kira untuk minat, tapi itu keluar ampun. Karena Nabi usai ini tak berdaya dengan lu. Ini jawab nanti kepentingan diri untuk lu. Wong suka Nabi itu senang gantung omat. Tidak senang, aku tidak lihat itu. Orang larat rabi itu boleh mengusir rumah atau mengusir nambahi larat itu, aku tahu. Maka orang pikir rasanya haram rabi, itu haram rabi yang suka lelahi keluarga. Rabi, orang larat rabi yang mana? Orang rabi itu pengen mengusir rumah, malah ada kemungan. Orang pikir itu lalu ukur-ukur. Jadi pengiran Rahman, balai dari rabi, tapi ini tidak hukum. Maksudnya orang taruh tegir, orang taruh tegir, nyatanya itu rabi aneh. Kayak ini tidak hukum. Mulanya Nabi ngendikan hukum Nabi pertama bagaimana satu alami pemulihatan kalian siapa dia nak mampu biaya itu tu lah dia lah. Jadi haram biu masih nak haram nak tunggu nanti jadi ini kita raga raga. Mereka dimulai sama ni kat nama sama nama. Tadi Allah wabi andalah yo. Terus dia tapi secara memang Nabi kamu semua ini insya Allah haram. Orang lembu manis satu alami pemulihatan. Nah, maka bayangan Arab. Mulanya ayat ini dia buat nanti wajah menjauh, mau merapa. Mereka Allah bayangkan. Wa'in arad kumus ibadala jauhin, maka nana jauhin. Wa'ata itu, ikhda unang bintor, falata hudu bintu syaitan. Jika kamu menghendaki nikah, nikah perempuan sama nanti. Kemudian, kamu ingin menceraikan istri itu yang sudah kamu nikah, maka jangan ambil sama sekali apa yang sudah kamu berikan. Apa oleh bayang yang kamu sudah kamu berikan apa? Buat hati itu jaruna pimpol. Buka idunya sak balai dina saatnya. Lah nak mencoba yang akan kita kembali. Seperangkat alat sholat tahu ditolongin 5 tahun. Bentuknya kayak apa? Jadi kira usah dilarang pangeran, lu sabar kalau mesti narik kembali lu maksudnya. Pancen dari ayat itu kan bayangmu ada orang menarik kembali maharnya mergo pertunangannya. Kan kemungkinan. Lah saya ora iso ngono ditarik balik kan. Atau gue mahari itu paripun mungkin entar rapi, mahari itu kan mesti digoreng sebelum gitu. Saya pegatan kan kok enak, aku saya iso ngono kok ini kali cek kuliahan di kuartal kita hari. Ada minat menarik karena jumlah nya signifikan apa? Makanya Allah buat itu beda guna. Nah, berhubung jumlahnya signifikan tertarik mengambil. Yang saya sama Allah ini kan dipegang. Nak ning Jawa wong paling medhit sak Jawa. Kepikiran gak narik mahar ya Jawa. Gak kepikiran kan sepanjang alat sholat musliman kaumnya wis kok itu. Lha itu ora usah dilarang pangeran fala tak kudu minhu. Saya ojo tarik menek ora arah Gusti. Itu ora perlu sholat mergo ora nilai ini. Mane rabi Jawa ora iso dibayang ning Quran. Mane jarang wong rabi wong Arab. Jabe ora kuat. Mahari tak umur agati, umur agati rambut. Mahari tak untuk rambut. Kabarnya saya ini umat miliar, tidak ingin jadi. Tidak ingin, saya mau ngarap hasil, saya mau wajib, saya mau rumah, saya mau umat miliar. Dengan. Lalu mas di sini. Jadi misalnya, orang Indonesia ada agasi mahar, saling pembunan, terus 500 ribu. Oh, mas, saya murah-murah yang harap, tak miliar. Itu sambil aja. Wontor pokoknya menulaha asupan, dia berhak punya rumah. Tapi tadi nanti yang menggawai aturan ketat itu pada lelaki, tapi rapi ngertikan api-api orang itu, sarung namun, masing biayanya murah. Tapi orang murahan. Tapi nak rupoh itu kalau yang diawal dulu. Mana hadis itu yang rara paham wong wedok sing diridani sing lanang sing nyoda kono mahar dikek no sing lanang wis prakara kalah salat dikek no ora korupsi. Kuwi iso misale dagangan bangkrut terus ditempoi sampai seperangkat talak salat. Tapi nak mahar fortuner kok kowe kolek 100 juta kan iso didol. Lah iku nak nganti iso fortuner didol dikek no sing lanang yang dulu biaya nopo mah mah itu kuwat. Mana kayaknya bayangan ini wanita di suaraku adalah yang mensedekahkan maharnya dikasihkan. Ibu kira-kira mahar seperangkat alat sholat atau apapun. Kira-kira wajah yang gue hadis ini. Tapi bisa bantah, wah juga oh, zaman Nabi sama kontunder. Sama lu limur. Saya juga berbagi-bagi. Ini goblok mulutnya ya. Goblok juga apa. Saya takut, kertanya ini. Saya juga goblok kertanya itu. Tapi orangnya, goblok orang niat punya kan. Goblok itu kesannya pengen. Namun dari tawadukmu yang bisa suar gue pinter dari anak sombong ngomongin orang. Jadi soalnya ini mau goblok yang bisa suar gue. Cuman gue protes, gue sih goblok bisa suar gue. Orang ini goblok ini apa. Akhirnya gue punya suar gue lewat jalur itu ke kodok. Kok ketemu aku di suar gue. Aku saja yang bisa suar gue, aku mau ngantin. Jadi gue ketemu. Kita jalur alim, kita rindu bebodoh. Manis kepada Risa Menyirogi, Kumpillah, Dirobah, Islam. Makanya beda ya, adat kita dengan Quran itu kadang jauh sekali. Jadi termasuk sunnah Rasul itu memperbanyak mahar. Nabi sekarang dianggap orang itu maharnya mahal sekali sama istri-istri. Sayyidina Ali, Sengkona, aku yang nonton. Ini pun menyiapkan dua unta untuk pernikahan dengan Sayyidah Fatimah. Dan untuk itu bayar Mario tiga berarti belikan emas. Jadi itu enggak enak. Masyur dengan hati satu sahaja. Yang akhirnya konton itu disembelih Sayyid Hamzah ketika beliau mengalami mabuk. Yang karena itu mabuk belum diharamkan dalam nama Islam. Jadi itu enggak yang penting itu enggak. Mas kalau entar dua saya itu enggak berasa. Kira-kira 30 juta. Dari 31 orang pula juga. Dari 30 juta. Karena loro rapes 60. Kita itu dipersiapkan Ali mau dijual untuk beli apa? Emas. Padahal si Dinali terkenal kona'ah, istrinya si Gapadina juga terkenal kona'ah. Itu nilainya keinginan beliau masih seperti ini. Jadi gak terlintas seperangkat alto. Lalu itu oleh buku aja. Tapi lu yang barokah menaik ini peringatan. Si Allah yang seneng aku. Lu yang barokah menaik itu kawin. Mahari nganggur rupiah, nganggur tanggal lahir, jalur bahasa Arab. Wah, itu sama apa? Medong ngelok, ya ini lah yang bahasa Arab. Lagi ini yang berlipat pasang ke bahasa Arab, kok saya usah nganggat. Hitung ulang, loro kan sesuai. Oh iya. Kalau mati bosan ditaca ini, ya kan bahasa Arab. Mau tahu ya, kenapa kok berdiri, tak mau tiang. Nah, bosan Jawa ini, bahasa Arab, jelimat, jelimat mahar. Jadi, biar-biar itu ada buat jelimat. Tata itu yang itu. Ya, mahar itu. Tata itu kelahiran itu. Tata itu juga rapi. Kira-kira itu. Kira-kira. Dan lahirnya, biasanya. Lahirnya, bulannya. tahu ini. Pokoknya maharnya terus, wes jajal mau, gua tak kayak duit, nah orang tak jajal orang itu. Asal langsung, saya bu, kalau kenalnya lu gue pas, gue itu sekarang lo, putra baru kan, kiai ku wong soleh, nomor loro ikhlas, ngelo wong kaset, gue itu bisa menang ngelo wong soleh. Padahal dari nabi ulang berorong, Mau ini bercanggung, kalau orang agak rezeki, kudu bener untuk perak tumpuk. Nah, puluhan itu pecahannya saya ada asal narulah bisa asal. Nah, satu sepuluh segede se-mi'atun mas, mak mulai saya bu kamu mikir kalau dos tapi kalau gue sobat sih, tak warahin ada di dia isen isen raih coba cara, tapi mahari ben tak warahin cara ibu demi, tapi mesti bener, bodoh ini tapi kan mahari katanya dia sih. Ya kan, dia angkatannya wujud dari kan dia. Ya kan dia di depan umum kan dia. Tawarannya ini kan jenarai sobat cara. Ya, Pak selesai ini kan, ini mahari pengantin ya. Jumlahnya sampai tentu sejomo. Ya, dari dia sama bihadal mahari. Oh, itu bisa. Udah ada, sobat lo. Dibang arah lo mikir lo. Tapi kan kita tetap baca Arab. Tapi kan kita pikir Bikis dah, wakal itu, wakil itu lina lah. Ya, dapat meja, barang banyak angkat orang. Ini mari ya, jumlahnya tak menentang. Setanya ya, berarti mungkin gua lagi besar. Jadi kan apa sih, paham gua yang mesti iso. Jadi kan ya, apa sih, paham gua yang mesti. Jadi mau tengah-tengah, mau ini kok. Tadi kita sama, ya dan terus saya untuk bahasa apa ya dari bahasa tertua di Indonesia bahasa dari itu bahasa tertua di Indonesia kalau ngomong Jawa itu kaji ngajak anak ya dia beri tinggal ya oke sukar sampai ada kongkar apa yang tukar lah anaknya beri tinggal itu juga sampai ada waktu itu betul yang kalah gede anaknya itu rawa dibalik barbar, mungkin tak terima. Anak yang baru juga. Kalau di jatuh, bapak yang orang aku tak terima. Ini malah tak terima lagi. Oh, ngomong. Anakku buat aku itu. Lalu mereka tak dapat. Mungkin aku belum juga. Maksudnya, aku mau jontor sumpi. Tidak sih, kok. Mungkin aku dia ada. Anakku dia ada. Tidak ada. Tidak ada. Aku juga anakku anakku dia ada. Kan gak iso misalnya, di anna walad jaka yang dibuat di bagarok itu kan gak cukup. Nah, ini itu kan orang daripada cukup, ya anakku dia ada. Ya tak apa? Ya kan saya juga bisa. Lalu yang anak ini maksudnya itu jadi kayak nak diingatnya kok dalam muntel lagi. Ada gak cenderang ajar menolong ini? Semarang ngambil tangan, ada? Oh, ada gak dikran, lalu kok di padahal, oh nanti duit itu 5 rupiah apa mas dari Johnny Berry sambil kepingin ini orang itu saya kalau mau ngurang baru mau ngomong kalau mau tahu dosa namun kerja ini bersalah di tempat 1 sewa yang meriangi seminggu karena itu pikir buat anak kewa mahal ngerti gak disesai nih kiai Rio kan kepala isen misalnya kue ini Yogyakarta kan kalau dia terapi aja yang merupakan misalnya ini rumpang sama Mbah Mun Rukus Naji malah meriang kan gak wani, yang dia di sekolah biasanya gede dulu mau singkat apa kan sih mari ke yang lain, sudah ada apa? Iman ri ada halan. Mau ngajarin tak pokok kalau jumlah jumlah, mau tak betul dong. Karena ada dalam si benda dewa. Bahasa tertua, apa? Bahasa tertua di Indonesia. Dan anak putih ada ya tak? Pembacaan ini. Tapi terus mulai mulai saya jadi nak nak rapio minimal tak kita. Corong kita, sempat kiri tak kita. Jadi juga sudah kita. Pokoknya sih kalau orang pantas, utang kecil wah saya itu ijau guna simpan. Di tahun itu harta enggak tadi. Ya pantas sih corong kita. Kalau sudah sekolah naik itu gampang kok. Diadai semua rapi. Jadi kesalahan tak pesan. Tapi itu tak juga kalau misalnya 10 juta. Ya cuma orang naik itu ngajak ini bersek, cengkak rapi. Oh, sampai lagi. Saya tak ada. Tadi belum suka nih, rapi itu yang paling baru. Tadi di sarang juga banyak gerakan. Makanya banyak masanya yang alasan rapi, cuma ada yang nantes. Sampai saya menyaksikan sendiri ada tanda lengkap itu. Tidak boleh panggil lo mana itu, juga di sapi. Sapi tenang, sapi urut. Itu enggak. Bukan kan ini sapi udah lama sekali di dalam. Jika di sapi pun jajan dan umum. Ya memang memang ada tadi, makanya Umar ngitung sudah segitu aja diprotes sama Bapa. Qala ta'ala wa hadza itu mujtahuna. Artinya Allah sendiri membayangkan mahar itu sejumlah kitor. Karena jumlahnya banyak sehingga dalam heroik ketika seorang perempuan mengesahkan maharnya dipakai makan keluar. Karena mahar kena itu makan keluar ya, sepanjang tahun selama kena ketika krisis kan solusi kan. Bukan soal itu biasa, betul Pak Yu, semua rupa pun. Kecuali kita tahu buang, tahu merapi meletus dari rupa pun. Jadi tak mengira mati, itu rupa keramat. Ini rupa biasa, ya, you know? Ya, jadi bayangannya pengiran, jadi uang anang, ya, gimana, rupa. Pak Ate itu, tidak guna, rupa. Masuk oleh adat sebagian daerah Jerman, ya, sebagian daerah itu adatnya di Tak wong dolen kan pancen asli salah ya. Kamu jangan salah paham itu di kok. Nak wong dolen kan asli salah, saya katakan. Nak wong dolen kan asli. Tapi Allah sering bandingkan wong saleh karo wong dolen. Diukur tingkat heroiknya dan tingkat kedermawanannya. Jadi saleh sebenarnya Allah nyalano rutinnya. Dene wani mati demi bahas. Boten mesti. Mana kuwi premane wani mati demi dosi. Mesti ora kok mungkin. Kau wanita gak demi-demi tadi, buatan mesti aneh. Oh, maling gitu ya wanita. Jadi nanti itu begitu, semua orang soleh dibanding nombor. Terus hati-hati orang soleh itu kalah. Tapi itu sampai ini. Misalnya kau mahar 10 juta. 10 juta, radio masih tahu. Kira-kira kawan saya kira-kira, nak bujanya ayo, nak elah ya orang-orang. Misalnya radio setahun, kira-kira, kalian mana pencet, terus kira-kira. Jurnal itu aja waktu itu hukum. Tak hukum itu tentang walas tadi dah kok. Pokoknya barang kan itu kayak kira-kira rapi setahun kira-kira mungkin itu dah. Kira. Umumnya umumnya. Bujurnya ayo coba bayangin aja. Ayolah mungkin. Ya kira-kira umumnya. Dari separuh aja cek bilang. Satu setan. Satu tuh. Kalau satu suwida separuh itu. Kira-kira. Itu bisa apa nih jawab. Separuh itu kalau satu suwida. Satu tuh orang itu. Ya, aku terjawab berapa? Satu solong pulang, tiga B, satu pulang itu satu saya bukti. Sudah. Mahal piro? Sudah. Jadi mau enak bisa dikus mulyane nantinya ya tapi kalau genji nong kita yang berapa yang nanti memang tapi kalau mau setuju tapi ya kadang-kadang mau itu terus menerus itu pernah ada satu kejadian ada seorang pejabat itu kalau suami istri kan pintu dibuka pintu itu apa itu sampai bus itu sampai bang oleh pejabat kan pintu dibuka buka dibuka begitu mulianya pejabat di Indonesia dan mereka KPK untuk jadi normal mereka nunggu berbisri ibu mau nak ulama aku kalah tuh ini kisah nyata jas mana sih gue ya jas kayak mana tenangnya ambil barang yang ngarep itu tangannya gampang terus sama santri yang ngegon dan ini gak ngerti yang misalnya Mustafa gue orang kanan mungkin gue tak usah dari pejabat wajah kalah mulia aku kan dari penjajah tapi gue lalu tidak akan mau senang mau ngomong ini gue waktu ini untuk fokus gue saya kira ada pedaian gue udah lupa pasti itu mau gue tersusui jadi om ternyata itu sebab buta paranormal gue lalu tidak akan senang jadi dia gue masih tidak ada om nah tuh ada Dikirakan ya seperti tujuh lapis pengamanan normalnya dalam raja-raja dulu itu ya mulai dulu ya ada sistem pengamanan presiden ya tujuh lapis apa pengaman suarang intelijen dulu tadi nanti nak wudhu itu rebutan hatta dah yuyak tadi dan sahabatnya hampir perang mau demi rebutan bekas wudhunya ganti tetapi kadang itu wudhu itu kuat rebutan terus bekas wudhunya nabi dikeroh wibu nanti tukaran supaya gak lukin berkorong terbitan di belakang ini terus nanti potongan gitu terus jadi dia menyaksikan ketika Nabi yang jauh itu Nabi potong rambut Nabi pas potong rambut kurang cegak gue rambutnya itu cepot waduh laman wong ini yang repot itu deh aku berjebak aku punya nyawa nih itu deh aku berjebak aku boleh Saya ini lah. Tapi langsung jalan itu loh, bela terus yang mana, bentur ajaran itu, tak lagi ada tua. Mungkin dia tak merepot. Sebaliknya dibanya yang kedua, di belakangnya ternyata topok. Aku di sini tuh orang popo, paranormal. Salah lagi, jadi repotnya kita untuk ketemu pangeran itu tadi. Nanti orang soleh itu dibandingin oleh yang nomor. Misalnya orang dolemu kuat dominum ceki Ujung kalau menarik ke corong rembang. Nggak tahu kenapa? Kira tahu ke orang? Eh, bagaimana orang biar kita soleh? Kalau ini mbak, aku yang dibawa publik. Oh, saya bawa soleh biasa lah ya. Jadi, itu mengasungi dan juga buka masuk angin. Karena ngaji begitunya dan juga ada masuk angin. Jadi orang tak dia kan masih buka orang masuk angin dengan ngaji ini. Dibuli itu yang terjadi pada sahabat. Sahabat itu pernah kalau sentangan itu pusing, ada yang kakinya pusing, ada yang terluka. Matur ya Rasulullah, kita semua ini begini karena bila dijemput. Nanti tangan pulau putung, sikil pulau putung. Ternyata itu gak diapresiasi oleh Allah Subhanahu. Malah di pengeran, di video saya itu kerja. Iyam saskum korpun, faku demas salkoma korpun. Kue muni seneng aku, luka wewa sambat. Lalu nafir, demi bergolo wewani luka. Kue demi aku, demi pengeran rawani. Intaku nuntak lamu, lata inna huya lamu, naka masak lamu. Wataku nangin Allah, malah. Ya, jika kamu sakit karena perang, memangnya orang kafir gak sakit? Ya sakit, ibu yang amin berobat. Wah itu pengedar narkoba itu tantangannya ada di polisi. Masih persaingan antar bandar narkoba sendiri, ibu yang amin bandar narkoba. Ibu jadi dia untuk tantangan sedikit lain, jadi waktu itu kan dihisap. Bandar narkoba demi keburukan saja, kok nyobok, ibu demi kebaikan. Gak tok. Ya, wajar yang hisap paling berat itu nanti orang soleh dibanding nanti yang kamu kalau keluar musuhnya ini, nanti saat ini kalau buatan pamer dari naruhan ke sini, kalau biasa nubis, biasa berangkat sendiri biasanya kalau kemadangan, itu terlalu kalau dia asam, ya kan, ya, supaya terlatih bahwa semua itu berjuang karena ngomong badan narkoba wajar ya, darah kemaksiatannya sedemikian itu. Masa kita enggak mengedarkan kebaik? Ini ada yang diyawin alat juga, enggak tekong. Sehingga syarat ini. Itu apa-apa. Pasar narkoba itu aktif loh menyebut pasar. Tapi kita langsung oleh nyebar kebaikan dan lain di Bali. Diakui, dihormati, nolak tersinggung. Tekanlah dua berbulan atau enggak ada yang diakui. Amal ikhlas wale. Pokoknya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan apa-apa, karena nanti kita ini dibandingkan mundur tajam. Kalau sampean ingin tahu dalilnya tadi, ketika sahabat mengadu luka dalam perang, orang diapresiasi pangeran malah digojot intakunu tak lamuna fa innahum ya lamuna kama tak lamun pakai hamzah. Dari kata alim, alim itu sakit. Ya tidak pakai ain dan pakai apa? Hamzah, ya, karena maknanya sakit. Jika kalian merasa sakit ketika perang, orang-orang kafir pun dia sakit. Namanya perang kan ya sama-sama luka. Toh kamu punya kelebihan watar juna minaswong malaya. PKI wani perang, padahal demi sesuatu yang tinggi bisa menghati pemerintah. Mosok pun bisa melawan perang, ini kekuatan apa sepanah lu. Kan gue berkenal dengan lu. Uang roti kecewa beberapa kecewa di murid yang lagi orang kecewa. Karena yang lagi ini perintah Allah alhamdulillah. Wah, kalau tak paham. Sofyan As-Sauri sudah diwali uang sama suri dan wakil roboh. Wah, dia sambil dari Sofyan As-Sauri. Tapi dia punya penemuan ilmiah yang luar biasa. Kira-kira nak genjino, yang gini-gini loh kan, genjino. Itu nak majikan itu di Jogja, kira-kira. Di Jogja. Uang di Jogja itu standby. Pengalaman, semangat sangat bisa takunan. Kau belum urus kerja aku tuh, itu yang jemput. Sebab aku mah dari tolak sakit. Apa di pasar itu? Selamangan bersinar. Kau pengalaman presiden mungkin. Kemana? Cina itu kira-kira bosnya itu. Apa? Sebab asal itu sederhana. Dia jadi wali sebab itu. Dia ini mesti dok ngejit sebelumnya aja. Sebelum aja. Jadi kalau misalnya ada kurang 10 menit, sekarang atau misalnya kena alih dulunya itu. Di antara guru dia kan namanya sebenarnya apa? Nasori. Imam Malik itu hanya di antara. Malah yang membentuk banyak Imam Syafi'i termasuk di antara Nasori dan Sultan di dunia. Itu sebelum 10 menit atau sebelum 5 menit sudah di ngejit. Ya dia biasa nih. Dia mau ngalih dari rapat ini. Punani punong alim apa jadi wiridan si nau yang sekolah ada. Jadi dia wiridan jadi wiridan yang alim seperti itu. Ditanya, kenapa tak begitu? Aku rasa pengen jadi kau lo sengaja. Iku moron ada yang kita lo. Ya saya misalnya gini, saya misalnya sebagai kiai, orang lagi ya, saya misalnya sebagai kiai yang menugaskan Mustafa tiap jam 7 itu nyapu dalam. Seorang lagi ya, saya misalnya jadi kiai yang punya jam dalam atau pembantu khotib kalau dalam bahasa pondok, nyapu jam 7. Setiap jam 7 Mustafa nunggu saya panggil ke situnya. Terus nyapu, gih, karena dipanggil dari orang orang ngerti, gih. Itu pembantu buruk apa kali? Yang datangnya nunggu dipanggil. Buruk. Harusnya dia kalau tahu tiap jam 7 nyapu ya sebelum jam 7 sudah stand. Jadi soalnya saya malu sama Allah. Moro masjid nanti di celok kaya ala sholat. Ayo sholat. Gara-gara itu kan satu logika. Gampangannya buruknya wong fasek wae setempe sebelum dipanggil. Ini buruknya pemerah, mau masjid ada yang dicelup, mana ada yang pemerah sebutnya Pak. Itu satu hal yang saya udah baik. Nah kenapa ada apa-apa ya? Tanya ambil ahli pemerah, lu tanya ambil ahli pemerah. Ya sama ini kan gak popo, berdua tanya ambil ahli. Tapi sana sore itu gitu cara menganalogi. Lata pun kalau aktif, supaya juga banyak juga sih. Moro masih kami yang meniti. Kan sudah rutin kalau dulu Allah manggil kita, kalau asal. Kenapa kita menjadi panggilannya stand up? Itu pikirannya sudah nopo. Malah ada di luar. Senang contoh kamu udah harus paling gak siap-siap. Paling gak apa? Siap-siap. Misalnya setelah ada dia sudah siap-siap, pakai baju bersih, sudah wudhu. Dalam konteks mutahayyi di sholat. Kalau kita benar-benar siap. Makanya, ya tadi. Kita ini malu sama kelompok yang buruk di luar kita, di luar sana. Ternyata kelompok guru ini punya sistem organisasi yang sehat, ketuanya dimanja untuk setoran, rokoknya yang mesti nyumetnya. Ya udah, keamanannya di... Nah nanti kita ngadepi kiai, kamu akan ditanya itu sama Allah. Nah dia bantah di toko itu, Pak. Jadi Allah bikin keburukan itu untuk pengganti. Makanya nanti ketika para sahabatnya ngeluh atas itu semua, malah juga juga pengiran iyan sastungkor pun fakol demas dal koma konfusis. Jika kamu luka karena perang, orang-orang kamu juga luka. Jika kamu dalam niat ada masalah, memangnya badan narkoba gak ada masalah. Jika kamu mengedarkan mazhab ahli sunnah ada masalah, memangnya pengedar narkoba gak ada masalah. Toh mereka dalam segala kesalahannya berani resiko. Kamu yang katanya orang baik, arep-arep ganjaran dunia, dan kamu takut ini apa-apa, antara pengiran ini apa-apa. Nanti di antara kisah Allah yang berat adalah pengkoran boleh. Kita bingung ya, ya udah teri. Tapi ya, gue sebuah pengiran. Kalau raya-raya ini itu malas ya, kita harus. Jadi mulai gue harus sepenang, jadi ngaji itu sebuah agak mau. Jika orang-orang buruk saja menyebarkan keburukannya, orang menyebarkan narkoba itu kan menyebarkan apa? Kenapa kita orang baik tidak berani menyebarkan kebaikannya? Dan mereka dalam menyebarkan ada risiko berani. Kenapa kita tidak punya keberanian dalam menyebar? Karena nanti ini jenis yang tidak diapresiasi Allah. Kalau kita ngeluh itu kan jenis yang tidak diapresiasi. Jadi kan ngeluh malah dibully di pinggiran. Kayak mucin gue dan kayak muraimu putus dibully. Dan? Dan. Wah, mana ya, Jok? Sama-sama tak udah jawab. Gue gak kenal gue. Gue langsung di rumah. Gak tau bedan. Malah ngegorongnya kuali. Aku yang kata gue pengen. Jadi gaya ini kata-kata gue pengen. Gue menanti di luar sana. Gue mau cek gaya ini. Kata-kata gue pengen. Mbak mobil itu buka rom pintu. Di luar sana kan ya begitu. Sekali-kali kan. Kapan-apa ya. Atau ya seragamnya pas pampres lagi aja kan kalau banser gaya kok berapa ya gue pengajian gue sih kalau banser gak waduh malah bingung pulang ke semen jadi suki jadi nganti jadi selera ada error loh masalah selera atau masalah tapi ini cerita ya. Jadi kalau ada biaya yang tersot kawal tersot dulu mati ini rasa kecil itu dia di luar sana kadang orang diperlakukan sedemikian terus. Masa berhadapan ada orang boleh dilakukan apa? Apa ada biaya yang nilai suci hidup do profil saja. Anda dia monggo mereka orientasinya akhirat tinggal kepikiran dan berpikir dunia. Jadi yang lebih untuk hasil suci berbeda yang terlibat. Mesti terlalu terlibat ketika monggo profil ini dilakukan ilmi. Ini kehinaan bagi ahlul. Aduh ini kok tiba, ini rasa kritik-kritikanmu. Cuman ketemu pemeran, itu yang selamat itu wongi kelas pro. Wongi kelas itu secara kecanggungan, Pak. Biasa lah, orang dunia. Gue pulang, gue sambil biasa. Gue salah mungkin dari rata pikir, biasa. Rata kok pemeran, gak nah, macam salah kok gue kan. Gak bener, maksud, menjelengan tulis, men bakat salah. Salahmu, gue tulisamu, nanti salah, gue bisa tulisamu, banyak sih. Rai salah, lucu semua. Rai salah, jadi kesehariannya selalu menambah. Itu sebetulnya. Jadi nyalakan tau sih, gua andal Ghafur Rahman, tapi aku pangeran sing akeh nyepu. Muka-muka kayak ngedungo. Mari dungo istighfar, kompir ini. Fa'inna gula ya burung gunung bahilah. Salah kita ini banyak, tapi tetap kita berharap sekolah pangeran. Karena Allah yang tidak sing akeh nyepu. Bukan karena kita melakukan kebenaran yang ideal, tapi karena Allah memang akeh sih, akeh nyebut. Masih hubungan dengan Nabi Muhammad. Allahumma ilam abun ahlan an abdu wa rahmataka wa rahmatuka ahlul mantab luhan. Ya Allah, jika kebaikan saya tidak layak untuk mendapatkan rahmat engkau, rahmat engkau tetap mampu, tetap layak untuk mendapatkan kita. Kebaikan kita mungkin tidak cukup untuk memasukkan kita masuk suar. Karena sebagian tidak ikhlas, sebagian profesi. Saya ini banyak dakwah. Orang mesti ikhlas, kadang profesi. Nah, orang banyak dakwah itu, orang-orang mati di duit, tak mungkin dakwah dia. Itu kan robot profesi. Bagaimana juga keliru, dia nyebar roh Islam, dia sejenis sepuluhku. Oh, sejenis ikhlas, ngomong. Repot kan di zaman akhir. Yang semangat robot profesi, yang ikhlas mudilnya terus. Ngomong. Ya sudah, semuanya itu masalah. Tapi rahmat Allah menjadikan semua itu tidak masalah. Bagaimana tetap di sepura Allah subhanahu. Kalau Nabi yang menjadikannya seperti ya Nabi atau ulama. Ini yang jelas riwayat. Anna suhelka illal alimun wal alimuna helka illal amidun wal amiduna helka illal muqlisun wal muqlisuna ala kotorin alim. Manusia semua rusak kecuali orang alim. Orang alim juga nanti rusak kecuali yang bisa melakukan ilmunya. Yang bisa melakukan ilmunya juga bisa kecuali yang ikhlas. Yang ikhlas pun ala khotorin mati dalam bahaya yang besar. Karena rata-rata penyakitnya ini seorang ikhlas itu kan gak warna berdira ikhlas. Tampil gak bila berdira ikhlas. Artinya ada kekosongan dalam menyebarkan kebaikan. Sehingga ikhlas semangat. Tapi tetap duit. Mati nak pengajian aja. Berapa? Satu titik. Wah ada sumpul minimal 4 titik. Itu kelakuan dari kita kelakuan terdekat. Tapi kan jangan punya kualat sama gue. Aku panoy, gak pati kualat. Aku yang coba gak level. Ngeritik ya butuh level. Batem gak cukup. Ya sudah. Tapi kamu gak boleh berhenti. Dia yang menyebarkan Islam. Tapi gak usah kamu dukung tradisi. Dia sudah kan tersanit. Gue dukung oleh kelas juga. Gue tadi kumah kuno. Makanya Nabi masih mengkritik orang Islam itu masih dikritik wal mukhlisuna ala khotorin azim. Orang Islam pun pada bahaya yang coba kalau semua orang mengklaim ingin ikhlas kemudian gak warah belum berdira ikhlas, sebara belum berdira ikhlas, mulara belum berdira ikhlas. Betapa agama ini jadi kosong karena semua menarik diri untuk tidak mengambil sikap menyebarkan agama. Mereka jadi cek ngaji bagi ikhlas. Kenapa? Tetap gue salah ngaji. Ya sudah biasa saja, yang biasa dakwah profesi ya tetap dakwah. Engkau orang panjang dengan mati nanti tetap orang ikhlas. Misalnya titik 4, ikhlas itu ada cuma ya. Dia rasa terus untung, kok mungkin ikhlas orang ini dulu? Untung haram dulu. Jelas ya, paham? Paham, alhamdulillah. Paman mengkotai sapa ni wong kabar tukar sopo mani kawal ta alam kau katan wa tukar nasuan kebersihan sama pengalai na sopo wong wakal kita ini engkong tukang loro si kebo mani cinta kenal di sini roket mau ke dorot sini ke bonti ra roket wai ke wai tau nan hutan ni mat wai piko alar pilan bumi bumi kafe di lalek na kuluha ya siapa yang ada di lalai foto yang ingin salah ibu bagi bawulan bisa disani pengeruah Ayo. Apa? Ya.